Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih membahas tentang Kitabul Muamalat, masuk dalam bab Al-Buyu'. Akhir dari pertemuan kita membahas kitab ini adalah adanya saksi dalam transaksi jual beli, dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu idza tabaya'tum, perintah dalam ayat ini yang asalnya adalah wajib, namun di sana ada dalil yang memalingkan dari kewajiban menuju amrun mustahab, perkara yang menunjukkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang disenangi, mustahab. Yaitu dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membeli seekor kuda dari Arabi. Telah terjadi transaksi antara Nabi dengan Arabi tadi, namun belum terjadi pembayaran. Dan ketika terjadi transaksi, tidak ada yang menyaksikan antara transaksi Nabi dengan si Arabi tadi. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil uang, dan Arabi tadi berjalan di belakang Nabi sembari menuntun kudanya, para sahabat datang kepada Arabi dan mereka menawarkan harga, menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui kalau kuda tersebut telah dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan pula bahwa tidak ada saksi yang memberikan persaksian kepada mereka para sahabat bahwa kuda tersebut telah dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perintah dalam Al-Qur'an dalam ayat tadi adalah amrun istihbab. Kita lanjutkan. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yatabayyauna fi 'asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaqi. ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة, demikian pula para sahabat رضي الله عنهم أجمعين, يتبايعون في عصره, mereka juga melakukan transaksi jual beli di masa hidupnya Nabi صلى الله عليه وسلم. Apakah sahabat dengan sahabat, sesama ansar atau sesama muhajirin, atau sahabat ansar dengan muhajirin, atau bahkan sahabat dengan orang-orang Yahud, terjadi transaksi jual beli di antara mereka semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq, di pasar-pasar mereka. Walam yunqal anhu annahu amarahum bil isyhad, dan tidak dinukil sebuah hadis pun dari Nabi yang mengetahui para sahabat yang melakukan transaksi jual beli bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam amarahum bil isyhad, memerintahkan para sahabat untuk menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli mereka. Padahal jual beli itu suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Di setiap hari terjadi transaksi jual beli, bukan hanya sekali dua kali, tetapi bahkan berpuluh kali. Karena tidak hanya satu dua kepala rumah tangga, tetapi ratusan. Sehingga kebutuhan mereka terhadap transaksi jual beli juga semakin banyak. Namun tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menghadirkan saksi dalam setiap transaksi jual belinya. Wala nuqila anhum fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak dinukil dari para sahabat. Para sahabat tidak ada yang meriwayatkan hadis fi'luhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan saksi dalam transaksi jual belinya. Nabi tidak memerintahkan para sahabat, dan para sahabat juga tidak meriwayatkan perbuatan Nabi. menghadirkan saksi dalam setiap transaksi jual beli. Ini semakin menguatkan kepada kita bahwa menghadirkan saksi adalah perkaranya mustahab, bukan wajib. Qala wa li anna asy-syira'a wal bai'a min al-umuri allati taktsuru bainan nasi fil aswaqi fi hayatihim al-yawmiyah. Alasan yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi ketika jual beli dengan Arabi tidak menghadirkan saksi. Yang kedua, perbuatan para sahabat yang melakukan transaksi jual beli di pasar-pasar mereka juga tidak menghadirkan saksi. Tambah lagi keterangan ini, kata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, wa li anna asy-syira'a wal bai'a, dan juga karena membeli dan menjual ini atau jual beli ini, minal umuri allati, termasuk dari perkara-perkara, taksuru bainan nasi fil aswaqi fi hayatihimul yaumiyah, termasuk perkara-perkara yang banyak sekali, taksuru, banyak sekali, bainan nas, yang dilakukan di antara manusia, fil aswaq, di pasar-pasar mereka, fi hayatihimul yaumiyah, dalam kehidupan keseharian mereka. Enggak cuma di pasar kalau sekarang. Kalau dulu umumnya mungkin iya, transaksi jual beli di pasar. Yang paling banyak memang di pasar. Tetapi sekarang ini di perkampungan, di warung-warung, di kedai-kedai, bahkan di jalan-jalan, di lorong-lorong perumahan warga terjadi transaksi jual beli. Ada yang jual makanan keliling, ada yang jual minuman segar keliling, ada yang jual gorengan keliling, ada yang jual sapu, segala macamnya. Keliling mereka di lorong-lorong dan di gang-gang perumahan. Ini juga transaksi jual-beli. Dalam keseharian mereka, sangat banyak sekali. Kemudian illahnya, falau ashadu ala kulli syai' la'adda ilal haraji wal masyakkah. Kalau seandainya mereka menghadirkan saksi dalam setiap kali transaksi jual belinya, niscaya hal itu akan mengantarkan kepada kesulitan dan sesuatu yang memberatkan. Sementara dalam Islam, Allah tabaraka wa ta'ala tidak ingin memberatkan kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan untuk kalian sesuatu yang mudah, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak menginginkan untuk kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Pasti sangat memberatkan sekali ingin membeli sapu misalnya, atau tikar, atau apalah pedagang keliling tadi. Tunggu dulu ya, saya mau cari saksi dulu. Panggil ya fulan, tolong saksikan, saya ingin membeli ini. Atau kami ingin melakukan transaksi jual beli. Nanti ada yang jual makanan keliling, cari lagi saksi. Ini akan sangat memberatkan. Kemudian, lakin in kana al-ma'qudu alaihi min as-safaqatil kabirah al-mu'ajjalatu tsaman mimma yahtaju ila tawthiqin fayandaghi kitabatu dhalika wal ishhadu alayhi lirruju'i ila al-wathiqati idza waqa'a khilafun bayna at-tarafaini. Akan tetapi apabila yang dijadikan sebagai transaksi jual beli tadi, barang yang diperjualbelikan, al-ma'qudu alaih, barang yang diperjualbelikan, apabila barang ini minas safaqatil kabirah, adalah termasuk dari perkara atau barang-barang yang besar nominalnya, bukan besar barangnya, bukan, tetapi nominalnya. Ada kalanya barang yang besar harganya murah, ada kalanya barangnya kecil tetapi harganya ratusan juta, seperti emas, berlian, permata, kecil barangnya, tetapi nominalnya besar sekali. Nah, apabila terjadi transaksi jual beli yang nominalnya itu besar, harganya itu mahal, al-mu'ajjalatu tsaman, dan pembayarannya itu ditunda dengan sistem kredit. Beli mobil, berapa harganya? Siapa yang punya mobil ini? Aba Yazid ada? Berapa harganya Expander yang terbaru ya Aba Yazid? Misal ada ikhwah kita showroom ya, boleh beli kredit, nggak ada denda. Ketika terlambat pembayaran dan nggak akan ditarik barangnya ketika terjadi keterlambatan dalam membayar. Masya Allah kalau ada ikhwah yang seperti ini. Dia jual showroom mobil. Harganya 400 juta, 600 juta. Nominalnya kan besar ini. Untuk beli cash, gak mampu ikhwah. Sehingga dia kreditkan. Fadhol, silahkan yang ingin beli kendaraan, motor, mobil, kredit, silahkan. Dengan kesepakatan yang disepakati tentunya. Nah, dalam nominal-nominal yang besar seperti ini, maka sangat dianjurkan. Apalagi ketika pembayarannya tidak cash. Kalau seandainya nominal yang besar pembayarannya cash, selesai sudah. Berapa ini? 600 juta. Nih, kontan bayar. Sudah selesai. Walaupun tidak ada menghadirkan saksi, tidak masalah. Kenapa? Selesai sudah hari itu juga pembayarannya. Tetapi ketika pembayarannya dengan cicilan 600 juta, dalam satu bulan dia akan membayar 30 juta. Ini kan membutuhkan waktu yang lama untuk melunasi. Butuh tauzik, butuh perjanjian yang kuat. Tanggal sekian, bulan sekian, melakukan pembayaran yang pertama. Pembayaran yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10. Terus akan berlanjut. Nah, yang seperti ini sangat dianjurkan untuk menghadirkan saksi. Mimma yahtaju ila tawthiq. Perkara-perkara yang memang sangat dibutuhkan untuk adanya tawthiq, wathiqah. Sesuatu yang mengikat kuat. Berupa perjanjian tadi. Ditulis antara penjual dan pembeli. Kemudian dihadirkanlah saksi. Yang menyaksikan bahwa telah terjadi transaksi barangnya ini nominalnya sekian. Pada hari ini dan bulan ini saksinya si fulan. Fayan bagi kita batu dzalik. Maka sangat dianjurkan untuk mencatat transaksi jual beli tadi. Wal isyhadu alaihi, sangat dianjurkan untuk menghadirkan saksi yang menyaksikan transaksi jual beli tersebut. Lirruju'i ilal wathiqati idza waqa'a khilafun bainat tarafain. Fungsinya, tujuannya adalah untuk kembali kepada kesepakatan perjanjian yang disepakati dan dihadiri oleh saksi. Apabila terjadi khilaf, perselisihan. Wah, saya sudah bayar 10 kali kok kenapa dicatat baru 8 kali di situ? Rugi saya 60 juta kalau per bulannya 30 juta tadi. Si penjual menyatakan, enggak, memang baru 8 kali. Ini ada catatan saya, bulan ini, tanggal sekian. Memang baru 8 kali terjadi transaksi, belum 10 kali terjadi khilaf. Kalau sekali transaksi nominalnya 600 ribu, itu saja sudah berat, sudah besar bagi kita. Apalagi kalau seandainya puluhan juta. Dua kali terjadi kesalahan, atau dua kali terjadi perselisihan, sudah sangat besar sekali. Nah, nominal yang besar dengan pembayaran kredit, seperti inilah fungsinya. Untuk mencatat dan menghadirkan saksi. Lirruju'i ilal wafiqati idha waqa khilafun bainat tarafain. Untuk bisa kembali kepada pengikat yang kuat tadi. Kesepakatan dan perjanjian. Dalam tulisan yang dihadiri oleh saksi. Kalau seandainya terjadi khilaf, tenang. Kita punya saksi. Ini catatan kita dulu. Kesepakatan kita. Ada saksinya. Ayo kita datangi saksinya. Dan saksi tentu seorang yang adil. Tidak condong ke sana, tidak condong pula kemari. Tidak pembeli sudah membisiki telepon japri dulu. Afwan, anak, demikian, demikian, demikian, nanti antum bilang aja demikian, demikian, nanti jatahnya antum sekian. Ini sudah dijapri dulu. Sehingga ketika memberikan persaksian, oh iya si Fulan memang baru 8 kali. Karena dulu kita mulai bulan ini, saya sebagai saksi juga mengikuti perkembangan pembayarannya. Ini saksinya fujur, memberikan persaksian palsu. Dosanya sangat besar. Atau pihak penjual menghubunginya. Si Fulan membayar demikian, demikian, demikian. Nanti berikan, kami akan memanggil antum. Nanti berikan persaksian demikian dan demikian. Sehingga ucapan kita sama. Tujuannya untuk merugikan sang pembeli. Ketika memberikan persaksian, iya, antum memang bayarnya baru 8 kali, belum 10 kali. Karena demikian, demikian, dan demikian. Saksi palsu. Memberikan persaksian dengan persaksian yang palsu, padahal tidak seperti apa yang dipersaksikan. Dosanya sangat besar sekali. Ala wa qawlu zur. Ala wa syahadati zur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan tentang dahsyatnya dan besarnya persaksian palsu, beliau berbicara dalam kondisi berbaring. Tetapi ketika menyebutkan tentang persaksian palsu, beliau terduduk. Saking pentingnya permasalahan itu. Beliau menyatakan, hati-hati kalian dari persaksian palsu. Hati-hati kalian dari memberikan keterangan yang palsu. Sehingga seorang saksi dituntut seorang yang adil, yang tidak akan terpengaruh oleh iming-iming apapun itu bentuknya. Sehingga ketika terjadi perselisihan di antara dua saudaranya dalam transaksi jual beli yang dilakukan, dia akan memberikan persaksian dengan persaksian yang hak, syahadatu hak, persaksian yang benar. Tidak akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Ini fungsi dan manfaat dari adanya transaksi yang ditulis dan menghadirkan saksi dalam transaksi tersebut. Allahu a'lam bissawab. Selesai kita dari permasalahan yang ketiga, yaitu menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli. Adapun permasalahan yang keempat, al-khiyaru fil bay', adanya khiyar ataupun pilihan dalam transaksi jual beli. Ini insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.